Terima kasih Anda masih bersama kami di Martigo Golden Ways, dan kini kita akan mulai polling dengan pertanyaan seperti tadi sudah saya sebutkan di segmen pertama. Baik, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil keypad yang ada di belakang kursi Anda, dan kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan dipilih. Pilihan yang A adalah mengambil hadiah mobil mewah tersebut, toh rekan Anda tidak tahu. Kemudian yang B, memberikan kepada rekan Anda kupon yang berhadiahkan mobil mewah tersebut, karena walaupun tadi dalam hati Anda memutuskan itu milik teman Anda. Yang C adalah meminta rekan Anda membayarkan 50% dari hasil dari harga mobil tersebut sebagai tanda jasa. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Dan terima kasih. Kami akan umumkan hasilnya pada segmen berikutnya. Baik, Pak Mario, saya persilakan untuk super point berikutnya, Pak. Ya, sahabat Indonesia yang super, kemarahan itu tujuannya membuat kita mudah melakukan sesuatu yang tadinya sulit. Karena mudah melakukan sesuatu yang tadinya sulit, termasuk mudah berlaku tidak hormat, berlaku tidak sayang, berlaku tidak ngeman, tidak menyimpan, menyayangi sesuatu yang harusnya bernilai. Nah, dalam program ini kita harus belajar untuk melatih kesabaran secara logis, bahwa bersabar itu bukan menghilangkan kemarahan. Bersabar adalah tetap marah, tetapi tidak menggunakannya untuk merusak diri dan merusak hubungan baik dengan orang lain. Nah, izinkan saya sekarang masuk kepada satu profiling, satu proses yang kita menduga apakah ada orang tertentu yang mudah marah dibandingkan orang lain, dan bagaimana orang bereaksi terhadap tekanan dari pendapat tidak baik mengenai dirinya. Nah, profiling ini adalah cara yang digunakan orang untuk menilai kita. Kita mempercayainya, menolaknya, atau apapun, tidak bisa lepas dari penilaian orang lain terhadap kesan yang kita sebabkan padanya. Dan kita butuhkan 3 orang, tadi yang sudah menyediakan dirinya untuk profiling. Silakan, sahabat-sahabat saya yang super, 3 orang ini adalah kepala divisi penjualan. Kepala divisi penjualan. Mereka diberikan target, dan seperti semua atasan, atasan itu semena-mena. Memberi target besar, kita capek, capek-capek. Apa yang dilakukan atasan? Ditambahi. Kita capek, susah payah, sudah tercapai. Apa yang dilakukan? Tambahi lagi. Oke? Dan atasan selalu menolak kalau ada alasan. Kalau ada, seperti atasan saya dulu, saya katakan, ini tidak mungkin. Dia bilang, mungkin. Saya bilang, gak bisa. Dia bilang, bisa. Terus saya tanya, bagaimana caranya? Dia bilang, ya pikirin dong. Atasan itu terkenal tidak mau berpikir. Karena tugas kita sebagai anak buah adalah menjadikan gagasan beliau menjadi sesuatu yang nyata. Nah, kita mulai dari Pak Hari Sasongko. Pak Hari Sasongko, Anda sekarang ada para penilai di sini yang akan menyampaikan penilaian. Saya dulu menyampaikan Pak Hari Sasongko bahwa panel dari atasan Anda ini menganggap hasil Bapak selama ini belum baik. Apakah Bapak ada penjelasan tentang apa yang Bapak akan lakukan untuk memperbaiki hasil? Silakan Pak, mikrofonnya. Saat ini keadaan pasar kurang bagus akibat adanya kekurangan likuiditas pada sektor finansial, sehingga membuat beberapa orang dan konsumen mengurangi untuk berkonsumsi. Itu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ini atasan Anda yang pertama. Pak Hari sudah bekerja sedemikian hebat, maksimal, sudah luar biasa. Tapi hasilnya masih tetap jelek. Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya? What next? Saya akan ikut banyak pelatihan dan akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang di masa lalu. Good. Atasan berikutnya, Pak Hari. Siap. Tadi kesimpulan pasar dan likuiditas yang Anda salahkan. Sementara Anda baru mau belajar lagi. Nah, kapan dapat hasilnya? Belajar adalah proses yang berlangsung terus-menerus, tidak merupakan final. Sehingga itu kalaupun belum sampai level yang kita inginkan, kita masih dalam tahap proses yang belajar. Pak Hari, kami perlu bukti bukan janji. pasti banyak konsumen-konsumen yang lain kan yang saya rasa mau membeli produk Anda. Kenapa Anda belum coba? Saya sudah mencoba dan tapi hasilnya masih memang belum maksimal. Saya rasa mungkin di proses Anda yang belum benar, Pak Hari. Saya melihat disinilah kesalahan Anda, saya rasa. Kami juga berserta divisi-divisi yang lain sudah memulai. Oh, banyak sekali ini yang panelis. Sehingga memang ada barangkali ilmu yang belum saya dapatkan dari segi marketing ini. Pak Hari, saya kesel ya Anda. Jangan habiskan waktu kami untuk dengar Anda belajar.